asal hukumnya adalah haram untuk dimakan. Li'annal maitata khabithatan khabithatun mudhirratun. Karena bangkai itu buruk dan membahayakan. Nah, di sini kita ambil pelajaran seperti yang kita sebutkan tadi malam, bahwa semua syariat Islam pasti ada hikmahnya dan illatnya. Allah ketika mengharamkan bangkai bukan sembarangan, karena memang bangkai itu berbahaya dan bangkai itu buruk. Apa faedahnya meyakini hal seperti ini? Bahwa seluruh syariat Allah itu adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan illat dan sebab. Maka akhirnya kita semangat untuk mentaati perintah Allah dan semangat untuk menjauhi larangan Allah. Karena semuanya pasti ada hikmahnya, tidak sembarangan. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, fayakunu liridaatiha fi nafsiha wa li'anna al-aghlaba an takuna an maradhin fayakunu ziyadatu dhararin واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال الطيب. Lihat, perhatikan. Karena bangkai itu kotor lagi berbahaya karena kejelekan zatnya. Ya, kenapa diharamkan bangkai? Dia berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kejelekan zatnya. Dan karena mayoritas bangkai itu adalah dari penyakit. Biasanya hewan yang mati tanpa disembelih itu dia sakit sebelumnya. Nah, ini adalah illat-illat yang semestinya harus kita yakini sehingga kita semakin yakin dengan hukum-hukum Allah. Salah satu penyakit manusia adalah tidak yakin dengan firman Allah, tidak yakin dengan syariat Allah. Ini penyakit manusia. Makanya kita harus hilangkan itu. Agar kita yakin dengan hukum Allah. Caranya meyakini bahwasanya syariat Allah selalu ada hikmahnya. Contoh pengharaman bangkai. Bangkai diharamkan oleh Allah bukan sembarangan. Karena bangkai itu kotor lagi berbahaya. Kenapa dia kotor dan berbahaya? Karena satu, buruknya zatnya. Yang kedua, hewan mati karena kemudian menjadi bangkai tanpa disembelih duluan itu adalah karena biasanya sakit. Ya. Tanpa disembelih duluan. Ya, biasanya sakit. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, pembuat syariat yaitu Allah mengecualikan dari keumuman tersebut. Maksudnya ada bangkai-bangkai yang dihalalkan. Umumnya bangkai haram. Ada bangkai-bangkai yang dihalalkan. Ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangkai belalang dan ikan. Ya, bangkai belalang dan ikan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Maksudnya apa? Asal hukum bangkai halal, haram. Tapi dihalalkan kepada kita dua bangkai, dua darah. Ini sebagai hukum pengecualian. Dua bangkai itu adalah al-jarad, yaitu belalang. Kemudian as-samak, yaitu ikan. Semua jenis ikan bangkainya halal. Ya, misalkan Bapak, Ibu, atau Ibu-Ibu pergi ke pasar. Maunya selalu mencari ikan yang masih hidup. Maka, ini ikan kadang-kadang dimatikannya pun dengan cara dipangkung. Haruan dipangkung. Pangkung, mati. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak juga seperti itu. Karena semua ikan adalah halal. Bangkainya halal. Dan ini, lihat, subhanallah, hikmah Allah yang sangat luar biasa. Kita semakin tunduk, semakin patuh sama Allah kalau kita memahami illat-illat dari hukum Allah. Coba kalau seandainya ikan tidak halal kecuali harus disembelih. Nah, ini luar biasa susahnya. Ya, luar biasa susahnya. Kenapa demikian? Karena satu, ikan susah untuk disembelih. Yang kedua, berarti semua jenis ikan yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar harus disembelih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semua hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah penuh dengan hikmah sesuai tempatnya. Sehingga kita kalau memahami ini semakin tunduk kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, semakin beriman kepadanya, semakin semangat mengerjakan perintah-perintahnya, semakin semangat untuk menjauhi larangan-larangannya, karena kita tahu hikmahnya. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, fa'innahu halalun tayyibun, yaitu karena darah tersebut, sesungguhnya karena kedua bangkai itu halal lagi baik. Lihat, bukan hanya halal tetapi juga baik. Kedua bangkai, yaitu bangkai belalang dengan bangkai ikan. Darah tadi yaitu al-kabidu wa-tihal. Hati itu halal, al-tihal itu empedu. Ya, itu halal. Ini para ikhwan, atau limpa. Ya, hati dan limpa. Al-kabid itu hati, tihal, limpa. Itu kan berasal dari darah. Maka dia halal. Asal hukum darah haram. Kecuali dua darah ini. Kita lanjutkan. Waddama ay al-masfuha kama qayyada fil ayatil ukhra. Yaitu, dan juga dam, yaitu darah yang mengalir, mengucur sebagaimana yang telah dibatasi oleh ayat yang lain. Ayat yang lain yang dimaksud bahwasanya, jadi ini, ayat ini menunjukkan juga halal, haramnya darah, asal hukumnya. Ya, haramnya darah. Bangkai atau darah. Dan darah yang dimaksud di sini adalah darah masfuh, darah yang mengalir, muncrat dengan kencangnya. Seperti misalkan darah-darah yang kita lihat ketika menyembelih hewan. Hewan kambing, sapi, kerbau, kuda, ya. Hewan-hewan yang kita sembelih untuk dimakan. Ini haram untuk dikonsumsi. Dan penyebutan darah yang mengalir atau mengucur disebut dalam bahasa Arab masfuhan, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 145. Jadi ketika Syekh mengatakan yaitu yang mengalir atau mengucur sebagaimana yang telah dibatasi oleh ayat lain. Nah, ayat lain ini kasih footnote. Ayat lain yang dimaksud adalah surat Al-An'am ayat 145. Ya, surat Al-An'am ayat 145. Jadi ketika Syekh mengatakan kama qayyad quyida fil ayatil ukhra, maksudnya itu dalam surat Al-An'am ayat 145. Kemudian penulis mengatakan wama uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ai dzubiha li ghairillah kalladzi yadhbahu lil asnam wal awthan minal ahjari wal quburi wa nahwiha. Yakni disembelih untuk selain Allah, seperti hewan yang disembelih untuk patung, berhala dari batu, kuburan, dan sebagainya. Nah, ini ada penjelasan. Para ikhwah sekalian, hewan-hewan yang disembelih dengan tanpa mengucapkan nama Allah, maka itu haram untuk dikonsumsi. Karena dia bagaikan bangkai. Itu satu. Yang kedua, hewan yang disembelih dengan mengucapkan nama Allah juga, tapi untuk selain Allah. Misalkan dia mengucapkan bismillah, tapi ini untuk sesaji kepada jin. Kalau ingin menancapkan tiang pertama ketika membangun rumah, membangun bangunan, dikucurkan darahnya ke tiang pertama tersebut. Ini termasuk dari menyembelih binatang dengan selain Allah. Ya, menyembelih binatang dengan atau untuk selain Allah. Jadi menyembelih binatang untuk selain Allah ada dua macam. Ya. Menyembelih binatang untuk selain Allah ada dua macam. Yang pertama, menyembelih binatang tanpa menyebut nama Allah. Dengan nama Yesus, misalkan. Dengan nama patung Siddhartha Gautama, misalkan. Ya, atau dengan nama si fulan. Atau menyembelihnya dengan nama Allah tapi untuk selain Allah. Ya, ini dua macam. Ini dua-duanya haram dagingnya untuk dimakan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa hadzal madzkur ghairu hasirin lil muharramat." Nah, ini penting. Hal-hal yang telah disebutkan di atas tidaklah membatasi bagi hal-hal yang diharamkan. Apa maksudnya? Bukan berarti yang haram cuma ini. Nah, itu dia. Ya. Bukan berarti hewan yang diharamkan, makanan yang diharamkan cuma ini. Ini bukan untuk pembatasan. Kemudian, ji'a bihi li bayani akhnasi al-khaba'ithil madluli 'alayha bi mafhumi qawli tayyibati. Fa'umumil muharramat tustafadu minal ayatis sabiqah. Hal-hal tersebut disebutkan dalam ayat ini hanya untuk memperjelas, hanya untuk menjelaskan jenis dari hal-hal yang kotor tersebut. Yang dimaksudkan dari pemahaman terbalik dalam firmannya, thayyibat, hal-hal yang baik. Keumuman apa-apa yang diharamkan dapat dipahami sebagai ayat terdahulu dari firman-Nya, halalan thayyiban. Apa maksudnya sebagai yang disebutkan oleh penulis? Maksudnya adalah Allah ketika mengharamkan bangkai, menyebutkan dalam ayat ini surat Al-Baqarah 172, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian yang disembelih dengan nama selain Allah, ini bukan untuk pembatasan. Kenapa disebutkan empat ini? Hanya sebagai contoh bahwa inilah perkara-perkara makanan-makanan terburuk di alam dunia. Ya, meskipun selainnya ada makanan-makanan haram lainnya, tapi ini yang paling empat perkara ini yang paling buruk. Dan itu kita ambilkan dari mana? Dari firman Allah, wa yuharrimu alaihimu taba apa? Ya, kulu min thayyibati. Ya. Dan itu kita ambilkan dari pemahaman firman Allah, makanlah dari yang baik-baik. Berarti selain yang baik-baik yang diharamkan, maka diharamkan untuk dimakan. Nah, yang paling parah pengharamannya adalah tadi apa? Bangkai, darah, babi, kemudian hewan yang disembelih tanpa selain Allah. Itu hewan yang disembelih tanpa menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أُهِلَ أَفْوَانٍ وَإِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْخَبَائِثِ وَنَحْوِهَا لُطْفًا بِنَا وَتَنْزِيهًا عَنِ الْمَضَرِّ. Subhanallah. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari, sesungguhnya hal-hal yang kotor itu atau yang semacamnya diharamkan untuk kita sebagai bentuk kasih sayangnya, yaitu kasih sayang Allah kepada kita, dan pemeliharaan diri dari hal-hal yang berbahaya. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Allah itu enggak mengharamkan sesuatu kecuali ada kebaikan untuk kita. Kalau kita jauhi, alhamdulillah, itu kita akan mendapatkan kebaikannya. Ya. Dan Allah tidak menghalalkan sesuatu atau tidak memerintahkan sesuatu kecuali karena itu baik untuk manusia. Maka para ikhwan sekalian, contoh kita ambil daging babi. Tadi bangkai sudah. Kenapa diharamkan? Pasti ada keburukan di dalam bangkai. Pertama, ada penyakit. Yang kedua, apa? Racun. Yang ketiga, macam-macam. Bangkai, daging babi. Apa bahayanya? Hah? Apa? Cacing pita ada di dalam daging babi, satu. Yang kedua, hah? Akhir, orang yang memakan daging babi akhirnya rasa cemburunya hilang karena memang babi tidak punya rasa cemburu, ya? Apa namanya, sifat buruk yang dimiliki oleh binatang tersebut kita akhirnya memilikinya. Orang mengatakan, orang barat mengatakan, dan ini pepatah benar, you are as you eat. Kamu adalah yang kamu makan. Sifatmu seperti yang kamu makan. Jadi kalau makannya besokannya untuk aja. Kayak untuk tuh, Pak. You are as you eat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sama seperti orang makan babi. Babi salah satu sifat buruknya dia tidak punya rasa cemburu. Makanya sebagian yang makan babi tidak punya rasa cemburu. Istrinya digandeng, istrinya dicium sana, peluk sana. Itu biasa saja. Ya. Makanya seorang muslim diharamkan untuk memakan dan mengkonsumsi daging babi tersebut. Yang jelas, pasti semua yang diharamkan oleh Allah ada ilatnya. Ya, ada hikmahnya. Semuanya. Dan ini bukan hanya sekedar makanan, minuman. Semua syariat Allah. Khamr diharamkan. Kenapa? Karena memabukkan, jelas itu. Makanya ma sumia khamrun khamran illa litakhbiri. Artinya khamr, minuman memabukkan, tidak dinamakan minuman memabukkan kecuali karena dia memabukkan. Ilat yang paling utama, kita kalau lagi sholat tidak boleh dalam keadaan sedang memabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Jadi semua, perhatikan, itu menunjukkan kita, itu akan membimbing kita untuk akhirnya tunduk patuh. Iya ya Allah, saya yakin ini baik. Problem manusia itu, Pak, tidak yakin dengan firman Allah. Kajian-kajian yang kemarin yang sangat luar biasa disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, itu sangat bermanfaat kalau orang yakin dengan janji Allah. Kalau enggak yakin, berat, Pak. Contoh berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi doa. Kalau enggak yakin, enggak mungkin untuk diamalkan. Enggak mungkin. Kalau enggak yakin dengan janji Allah, tidak mungkin untuk diamalkan. Contoh berbagi harta, ya. Sebagian besar manusia mengimani sesuatu dengan kasat mata. Saya punya 10 ribu, saya keluarkan 5 ribu. Uang yang tersisa tinggal 5 ribu. Itu iman dengan kasat mata. Kalau iman dengan hati, dengan keimanan yang ada dalam hati, 5.000 itulah yang milik kita. Sedangkan yang di kantong ini bukan milik kita. 5.000 itulah milik kita, dilipatkan 10, dilipatkan 700. Itu keimanan. Nah, kenapa manusia kadang-kadang dia mengimani sesuatu dengan kasat mata? Itulah kelemahan manusia. Coba, Pian. Ini banyak yang pensiunan-pensiunan. Ya. Kenapa kita semangat kerja? Dari mulai jam 7 kadang sampai jam 5, jam 4. Bahkan kadang lembur sampai maghrib. Kenapa? Karena kita beriman dengan kasat mata, kalau saya bekerja, tanggal 1 saya dapat gaji. Ya kan? Kenapa kita tidak istiqomah dalam membaca Quran? Tidak istiqomah dalam sholat berjamaah seperti istiqomahnya kita bekerja. Karena kita mengimani dengan kasat mata kita bahwa kalau saya baca Quran, mana pahalanya? Mana pahalanya? Ini juga yang menjadikan orang kalau lagi belanja di supermarket, di pasar, di mall, ya, keluar habis-habisan. Tapi giliran ingin bersedekah, mikir lama, 7 kali putar. Dan kadang-kadang banyak gangguan-gangguan syaitan atau bisikan-bisikan iblis ketika ingin bersedekah. Contohnya yang sering ditanyakan, Ustadz, apa hukumnya bersedekah kalau seandainya yang kita sedekahi akan menggunakannya untuk maksiat? Jangan-jangan untuk maksiatnya, Ustadz. Ini sebenarnya trik iblis saja. Padahal aja koler mengeluarkan duit. Kenapa harus bertanya seperti itu? Bukan urusan Anda dia mau maksiat atau enggak maksiat. Kecuali kalau kita tahu pasti, baru. Kalau masih prasangka, kasih. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, ini termasuk trik-trik iblis ya. Ustaz, mana yang lebih diutamakan? Bangun rumah atau nyetor haji? Kenapa harus mikir? Ya. Kenapa harus mikir? Kenapa kita kalau ingin keluar uang itu harus mikir? Sedangkan kalau ingin beli di supermarket misalkan, ada sesuatu, ih lucu, nungkar ah, nungkar karena lucu, lain nungkar karena perlu. Ini banyak nih kadang-kadang di sebagian daerah, di sebagian manusia begitu, nungkar karena lucu, bukan karena perlu. Jangankan keperluan primer, sekunder, bukan tertiar, bukan. Nungkarnya karena lucu. Belum pernah ke Batam? Orang ke Batam biasanya untuk jalan ke Singapura. Karena dari Batam cuma naik feri sekitar setengah jam ke Singapura. Itu Ustadz kata panitia di sana. Orang-orang Jakarta kadang-kadang ke Batam. Kadang-kadang ke Batam untuk nyebrang ke Singapura dengan... Untuk apa? Untuk membeli tas. Memang tasnya harganya berapa, Bu? 67 juta. Satu tas. Untuk beli tas saja 67 juta. Iya, Ustaz. Itu pun ditambah dengan perkataan, ini murah loh. Di Jakarta mahal. Memang di Jakarta berapa? 70 juta. Bedanya cuma 3 juta. Coba, bayangkan orang nungkar tas, beli tas yang puluhan juta. Dia tidak mau mikir. Ya. Kenapa? Karena dia beriman dengan kasat mata. Kalau saya beli, saya dapat. Ini hasil saya beli. Tapi kalau saya infak, mana hasilnya? Yang ada duitku habis di sini. Terutama ini perhatikan. Terutama ma infaki orang tua. sanak kerabat, adik, kakak, yang ada duitku habis, pasti tuh pembicaraan kayak itu. Ada kadang-kadang saya sering ditanyain oleh orang tua, Ustadz, kita ini 7 bersaudara. 7 bersaudara. Alhamdulillah semuanya punya pekerjaan-pekerjaan. Tapi kenapa abah mama saya itu cuma minta sama saya, yang lain tidak? Apakah saya terus memberikan, yang lain tidak? Coba bayangkan. Kenapa sampai ada pemikiran seperti itu? Karena tadi, dia merasa kalau berinfak, duitnya habis. Padahal itu duit tabungan dia. Itu yang dia tabung selama ini. Yang dia tabung di dunia itu milik orang lain, milik ahli waris, bukan milik dia. Itulah bedanya beriman dengan mata kasat, kasat mata, beriman dengan hati. Ya, yang Anda kumpul-kumpulkan sekarang, yang kita kumpul-kumpulkan sekarang. Wah, bulan ini alhamdulillah pemasukan luar biasa. Kena ditabung. Itu milik siapa? Mati pian hari ini milik ahli waris tuh. Ini fujur. Kita meninggal hari ini itu milik ahli waris. Bukan milik kita. Yang milik kita mana? Yang dijalankan di jalan Allah. Maka Bapak Ibu, kenapa sampai seperti itu? Itulah karena orang manusia dididik beriman dengan kasat mata. Bukan dengan hati. Kenapa saya berbicara masalah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Karena tadi bahwasanya semua hukum Allah pasti ada ilat dan hikmahnya. Ya, dan itu banyak sekali. Contoh berkurban, contoh haji atau umroh, kurban berkeliling sebanjaran. Mencari panitia kurban yang paling murah menjual kambing lawan sapi. Akhirnya yang datang adalah sapi-sapi setengah kambing. Saking murahnya. Bahkan subhanallah, ya, panitia-panitia kurban sampai bingung ingin membuat pengumuman kurban. Ini kurban termurah, coba bayangkan. Aturan tidak harus seperti itu. Ini kurban terbagus, mahal, besar, gemuk. Kenapa kita tidak mau untuk berkurban dengan yang besar, mahal, dan bagus? Karena ya disembelih, habis itu dibagi-bagikan, habis saya duitku 30-an juta. Dapat limosin habis, gitu aja lah. Ya, ini yang beriman dengan kasat mata. Ya. Coba imani sesuatu dengan hati. Itu makna dari sabda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta kalian. Karena kenapa Pak, dua hal ini tidak dilihat oleh Allah? Bentuk rupa, muha segi empat, lonjong, bulat, itu tidak kita mesan. Itu murni pemberian Allah. Makanya tidak bisa dijadikan standar ini beruntung, ini tidak beruntung. Kenapa? Karena itu murni pemberian Allah. Alis mata, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang nyambung, ada yang kada. Ya. Itu murni pemberian Allah, tidak bisa dijadikan prestasi. Harta juga seperti itu, murni pemberian Allah. Nah, yang bisa dijadikan prestasi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada hati. Hati yang Allah lihat, yaitu iman dan amal. Itu yang bisa dijadikan prestasi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa ma'a hadza, ya subhanallah ya. Wa ma'a hadza, faman yatturu ay ulji'a ila al-muharram bi ju'in wa 'adamin wa aw iqrahin ghayra baghin ay ghayra talibin lil muharram ma'a qudratihi 'alal halal aw ma'a 'adami jaw'ihi wala 'adin ay mutajawizin al had fi tanawuli ma ubiha lahu ittiraran faman ittara wa huwa ghayru qadirin 'alal halal wa akli biqadri ad-darurati fala yazidu 'alayha fala isma 'alayhi ay junaha 'alayhi. Perhatikan baik-baik. Walaupun demikian, ya, sudah diharamkan oleh Allah karena ada hikmahnya, karena memang luar biasa berbahayanya, maka diharamkan oleh Allah. Meskipun demikian, ini salah satu bentuk rahmat Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, maksudnya terpaksa beralih kepada yang haram karena lapar dan tidak punya apa-apa. Ini terpaksa karena sangat lapar, kalau tidak makan mati, ya. Atau dipaksa sedang dia tidak menginginkannya, yakni tidak mencari yang haram padahal dia mampu mendapatkan yang halal, atau karena tidak adanya rasa lapar. Wala adin, dan tidak pula melampaui batas, yakni kelewat batas dalam menikmati apa yang telah diharamkan tersebut karena keterpaksaan tadi. Misalkan saya beri contoh, tidak ada makanan, tidak ada minuman, lapar habis-habisan, yang ada cuma babi di depan, disembelih babinya dimakan, ya, jangan bertambah. Nah itu maksudnya, ya, secukupnya, artinya yang dengan satu suapan itu bisa menegakkan punggung, bisa untuk meredakan rasa lapar yang menyebabkan kematian tadi. Jadi jangan ditambah. Itu maksudnya wala adin, tidak melampaui batas. Maka barang siapa yang terpaksa dan ia tidak mampu mendapatkan yang halal dan ia makan menurut kebutuhan mendasar saja dan tidak lebih dari itu, maka tidak ada dosa baginya. Dari sini kita ambil pelajaran, makan yang haram boleh dengan 3 syarat. Catat, makan haram boleh dengan 3 syarat. 1, terpaksa, karena terpaksa. 1, karena terpaksa. Yang kedua, karena tidak ada yang halal sama sekali. Yang ketiga, jangan melampaui batas. Ini syarat-syarat makan yang haram jika ingin memakannya. Terpaksa, tidak ada yang halal, dan tidak melampaui batas. Keadaan terpaksa ini maksudnya apa? Kalau tidak makan, tidak minum, meninggal. Ya, ini itu maksud terpaksa. Bukan berarti terpaksa ya makan karena kada nyaman lawan yang lain. Nah, ini tidak benar. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, maka yang seperti ini tidak ada dosa baginya, yaitu kesalahan baginya. Wa idzar tafa'al janah al-ism raja'al amru ila ma kana alaih. Dan apabila dosa telah dihilangkan, maka perkara itu kembali kepada asal muasalnya. Nah, ini kaedah, Pak. Jika di dalam Al-Qur'an ada ucapan fala junaha, itu berapa ayat dalam Al-Qur'an ya? Saya lihat. Fala junaha, maka itu maksudnya menjadi halal. Fala junaha alaikum. Semua ayat yang menunjukkan tentang fala junaha, maka itu maksudnya adalah diangkat darinya dosa dan dihalalkan. Asalnya haram, dihalalkan. Baik, kita lanjutkan. Wal insanu bihadhihi alhalati ma'murun bil akli bal manhiyun an yulqi biyadihi ila tahlukah wa an yaqtula nafsahu. Artinya, dan manusia dalam kondisi seperti ini diperintahkan untuk makan, bahkan ia dilarang untuk mencelakakan dirinya atau membunuh dirinya. Maka wajiblah atasnya untuk makan. Bahkan ia berdosa jika tidak makan hingga ia meninggal, yang akhirnya dia telah membunuh dirinya sendiri. Nah, ini perhatikan baik-baik, ini penting. Ya, terutama, saya ulangi 3 kali. Terutama yang semangat ibadah, yang hati-hati dengan hukum Allah, tidak boleh terlalu berlebihan. Apa penjelasan Syekh? Kalau terkumpul 3 syarat, terpaksa, tidak ada yang halal, kemudian memakan tanpa melampaui batas, maka makan yang haram itu. Wajib untuk dimakan itu. Kenapa? Karena tidak boleh membahayakan diri. Ya, kalau nggak mau makan yang haram, nanti saya makan yang haram daripada Anda mati. Ya, nah, ini namanya beribadah dengan ilmu, bukan beribadah dengan perasaan. Sebagian orang kadang-kadang ada beribadah dengan perasaan, dengan hanya cuma modal semangat, seperti yang saya sebut. Ya, misalkan terjadi di zaman Rasulullah. Hari Arafah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling bertakwa. Itu beliau tidak puasa. Kalau seandainya puasa di hari Arafah mendatangkan ketakwaan, niscaya Rasulullah akan puas. Tapi ada orang-orang yang ngeyel berpuasa. Maka Nabi pun langsung mengambil air minum, kemudian beliau minum di hadapan orang banyak. Menunjukkan yang paling utama, mengikuti Rasul, bukan semangat saja, harus dengan ilmu. Ya, contoh yang lain, itu contoh pertama. Puasa ketika Arafah makruh hukumnya. Kenapa? Karena bukan contoh Rasul. Yang kedua, puasa dengan memperberat diri. Seperti saya ingin berpuasa sambil berdiri, di bawah terik matahari, tidak makan, tidak minum, tidak berbicara. Kata Rasulullah, kenapa itu orang? Karena dia berniat untuk beribadah kepada Allah. Niatnya ibadah kepada Allah, tapi caranya salah. Cuma modal semangat, modal semangat tanpa ilmu. Akhirnya kata Rasulullah, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, suruh dia berbicara, dan sempurnakan puasanya. Contoh yang ketiga, hadis riwayat Bukhari. Ketika ada 3 orang bertanya kepada istri-istri Rasulullah, bagaimana sih ibadah Rasulullah di rumah? Yang satu akhirnya mengatakan, saya ingin sholat malam semalaman suntuk. Yang satu ingin mengatakan, saya ingin berpuasa setiap hari. Yang satu mengatakan, saya tidak mau menikahi perempuan. Kata Rasulullah, inni atqakum wa akhsyakum lillah. Aku yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Jadi enggak boleh dipaksakan, ibadah itu enggak boleh dipaksakan. Ya. Apalagi Pak, kalau ada keringanan, wajib mengambil keringanan. Misalkan orang kebiasaan berpuasa Senin Kamis. Tapi garing. Wajib untuk berbuka. Daripada membunuh diri sendiri. Itu bukan syariat Allah. Itu gangguan syaitan malah. Agar kita tidak taat dengan sabda Rasulullah. Apa sabdanya? Perhatikan. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai keringanan-keringanannya diambil, ya, sebagaimana Allah membenci hal-hal yang diharamkannya dilakukan. Contoh yang lain, ketika kita bersafar, itu lebih baik kita mengambil qasar dibandingkan sempurna. Ada sebagian orang berat untuk qasar. Masa Ustaz qasar? Ulun tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja safarnya, kadang kali masa qasar? Ya akhi, jangan bukankah Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahluk." Jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kembali kepada permasalahan pertama tadi, semua syariat Allah itu ada hikmahnya. Kenapa Allah syariatkan itu? Karena ingin memberikan kemudahan kepada manusia. Ya, lawong yang wajib saja Allah berfirman, puasa wajib. Famankana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu puasa Ramadan, yang artinya siapa di antara kalian sakit atau lagi safar, maka boleh dia berbuka dan mengganti di lain hari. Apalagi cuma sunnah. Ini yang namanya beribadah dengan ilmu. Ya, dan saya ingin jamaah Imam Syafi'i ini harus beribadah dengan ilmu. Hadapi semua dengan ilmu. Baik itu masalah akidah, ibadah, muamalah, ada cekcok di antara kita sesama jamaah. Hadapi dengan ilmu. Apa sih salahnya? Sidin, apakah pernah melakukan kesalahan terhadap agama? Bagaimana solusi agama? Nah, seperti itu. Bagaimana menurut pandangan agama dalam masalah seperti ini? Seperti itu. Ya. Misalkan kemarin ketika kajian daurah, ada yang banyak protes tentang panggung. Berkonser kan di sini? Berpanggung-panggung. Hadapi dengan ilmu agama. Apa penyimpangannya dari masalah agama? Kalau cuma perasaan, menurutku kada bagus, menurut pian kada bagus, yang lain menurut bagus. Itu kalau diukur dengan apa? Perasaan. Lihat semuanya. Saya ingin mendidik diri saya dan jamaah sekalian, hadapi semuanya dengan apa? Ilmu agama. Bolehkah ada dipandang ilmu agama? Kalau seandainya tidak mengapa, maka tidak jadi masalah. Lebih tinggi daripada masjid ya. Kayak orang mau konser ya. Maka lihat pandangan agama, boleh tidak? Apakah ada tempat-tempat tinggi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu selalu. Yang dipermasalahkan di masjid ini atau ketika kita di kampung berinteraksi dengan tetangga, hadapi dengan ilmu agama. Karena Islam itu sempurna, bukan hanya akidah, ibadah, tapi interaksi sosial, tingkah laku. Dan orang yang menghadapi dengan ilmu agama, akhirnya dia akan tenang saja. Tidak terlalu gersah-gerusuh, ya, ribut, tidak. Ya, misalkan, ada contoh ya, ulun beri contoh. Kasaifullah misalkan, menikah lagi. Coba diaminakan. Bawa limahan sidin. Jar orang ni, angker mau makan makanannya. Ini ngaranya menzolimi Ummu Rahmat. Kada mau makan. Lihat. Secara ilmu agama, halal kada makanannya? Ya, hadapi, jangan dengan perasaan. Dengan ilmu agama selalu seperti itu, kita akan tenang. Ya, itulah yang disebut dengan qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan, ini jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Begitu ya, coba ukur selalu dengan ilmu agama, karena ilmu agama yang akan mendidik kita. Jangan cuma semangat, jangan cuma punya hasrat kuat, ya, apalagi cuma dengan perasaan. Kita itu dakwah salaf tidak dididik dengan dakwah perasaan, ya, tetapi dididik dengan dakwah ilmu. Dakwah ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ini. Seperti yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya kalau tidak makan yang haram tadi maka mati, maka wajib makan. Kalau berpuasa menyebabkan tambah sakit, ya, maka wajib berbuka. Yang wajib saja wajib berbuka, apalagi yang sunnah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, iblis itu luar biasa. Dia triknya itu luar biasa. Dia itu cuma punya pekerjaan satu, ya. Ada orang pekerjaan satu dari mulai 7 turunan, satu itu aja, mulai nasi kuning aja. Itu kan ahli sekali. Ada yang untuk aja, ada yang kue ilat sapi aja. Itu ahli sekali. Ya kan? Ada kurang rasa ini, kurang ahli itu. Nah, syaitan punya pekerjaan ahli cuma satu, ganggu manusia. Salah satu yang kita bisa ambil faedah dari ini adalah bahwasanya syaitan tanpa kita rasakan mengganggu kita. Seakan-akan kita ingin beribadah. Saya ingin beribadah ya Allah kepadamu. Tapi sebenarnya sedang menyiksa diri. Dan itu tidak dalam Islam. Rohbaniyah, menyiksa diri dalam bahasa Arabnya rohbaniyah, itu bukan Islam. Pasti. Ya, tidak ada dalam Islam rohbaniyah. Menyiksa diri untuk beribadah enggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun, Islam itu adalah mudah. Walan yushadda dina illa ghalaba. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama, kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Nah, seperti itu. B, apalagi nanti permasalahan hati. Mamun aku kada kayak ini, kena kada sama lawan sidin tuh. Nah, ini masalah hati nih. Ini trik lain dari iblis, dari gangguan iblis yang lain. Ya, hati-hati. Maka beribadahlah, hadapilah sesuatu dengan apa? Ilmu agama. Kita lanjutkan baca sedikit lagi, ya. Fa yajibu idzan 'alaihi al-aql wa ya'samu in taraka al-aql hatta ma. Ketika kehalalan itu oleh karena itu, mana tadi? Maka wajiblah atasnya untuk makan. Bahkan berdosa jika ia tidak makan hingga ia meninggal, ya, hingga ia meninggal. Fayakunu qatilan linafsih, lihat, bayangkan, yang akhirnya dia telah membunuh dirinya sendiri. Ini bahayanya kalau menyalahi syariat Allah, kalau memaksakan ibadah yang tidak, apalagi tidak wajib, yang wajib saja ada keringanan, dia masih paksakan, ini bahayanya, dia akan membunuh diri sendiri. Itu tidak boleh. Itu yang dilarang dalam agama. Ya. Maka kemudian wa hadhil ibahatu wat tawsi'atu min rahmatihi ta'ala bi ibadi. Pembolehan dan keringanan ini adalah rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Falihadha khatamaha bi hadhil ismainil karimainil munasibaini ghayatal munasabah faqala innallaha ghafurur rahim. Artinya, oleh karena itu Allah menutup ayat ini dengan dua namanya yang mulia, yang lagi sangat sesuai seraya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, lihat. Ini luar biasanya Al-Qur'an. Semua ayat itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan sedikit. Walamma kanal halu masyrutan bihadaini syartaini wa kana al-insanu fi hadhihi al-hala rubbama la yastaqsi tamama al-istiqsa fi tahqiqiha akhbara ta'ala annahu ghafurun. Subhanallah. Ketika kehalalan itu disyariatkan dengan dua hal tersebut, dan manusia dalam kondisi seperti ini kemungkinan tidak mengerahkan segala upayanya dalam merealisasikannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Dia Allah Maha Pengampun. Dia akan mengampuninya dari kesalahan yang terjadi dalam kondisi seperti itu khususnya. Maksudnya, kadang-kadang manusia tidak mengetahui hikmahnya apa, illatnya apa. Maka, karena ketidaktahuan itu aturannya dia berdosa, tetapi Allah maafkan. Makanya Allah tutup ayat ini, innallaha ghafurun Ya, Allah Maha Pengampun. Itu maksudnya para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Wa adhhabat hawasahu al-mashaqqah. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun 'ala al-qa'idah al-mashhurah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Nah, ini ayat ini langsung kita kepada ayat ini adalah dalil untuk sebuah kaedah yang terkenal, yaitu kedaruratan membolehkan hal yang diharamkan. Garis bawahi, kedaruratan itu maksudnya keterpaksaan. Ya, darurat itu artinya terpaksa. Ini kaedah, Pak. Berarti Bapak bisa ambil pelajaran surat Al-Baqarah 173 dalil untuk kaedah ini. Catat begitu. Surat Al-Baqarah ayat 173 dalil untuk kaedah terpaksa membolehkan yang diharamkan. Itu kaedah, terpaksa membolehkan yang diharamkan. Terpaksa ke dokter kandungan laki-laki karena tidak ada dokter kandungan perempuan. Terpaksa. Itu pun sesuai dengan takarannya. Jangan ketika di dokter laki-laki dibuka semua, nah dok periksa gini ya. Subhanallah. Ya. Sesuai dengan takarannya. Jangan melampaui batas tadi. Apa yang ingin diperiksa misalkan, mohon maaf, buah dadanya ada bermasalah. Buka di situnya aja. Tidak usah dibuka semua. Sampai rambut-rambutnya dibuka, enggak perlu. Itu namanya, ya. Keadaan terpaksa menghalalkan yang diharamkan. Dan keadaan terpaksa sesuai dengan kadarnya. Begitu, ya. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu mahdhurin idtarra ilayhi al-insanu faqad abahahu lahu al-mulkur rahman falahul hamdu wasyukru awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Setiap hal yang diharamkan sedang manusia sangat membutuhkannya karena darurat, maka hal itu dibolehkan oleh Zat yang memiliki, yang Maha memiliki lagi Maha penyayang. Karena itu segala pujian hanya baginya, dan juga rasa syukur yang pertama dan yang terakhir, yang lahir maupun yang batin. Sekali lagi Bapak Ibu, di penghujung kajian ini saya ingatkan, hadapi semua dengan apa? Ilmu agama. Ya, hadapi semua dengan ilmu agama. Insyaallah kita akan bersikap adil, bersikap baik, tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah berprasangka buruk kepada orang dan semisalnya. Demikian. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.